الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال في الدين أعزكم الله. Kita telah membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum menjelang Ramadan. Telah kita bahas tentang permasalahan puasa Syaban, hukum mengkhususkan nisfu Syaban dengan puasa. Kemudian pembahasan berikutnya tentang permasalahan menyambut Ramadan dengan puasa sehari atau puasa dua hari. Maka sekarang ini insyaallah ta'ala akan kita bahas apa hikmah dilarangnya, hikmah dilarang berpuasa sehari atau dua hari sebelum datangnya Ramadan. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah. Hikmah yang pertama ialah at-taqawi bil fitri li Ramadan liyadkhul fihi biquwwatin wa nashaat. Hikmah yang pertama ialah memperkuat diri, memperkuat badan dengan berbuka puasa untuk puasa Ramadan, supaya masuk Ramadan dalam keadaan dia kuat puasa dan semangat untuk berpuasa. Ini hikmah yang pertama. Kalau hikmah kenapa Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Syaban, ialah dalam rangka untuk latihan. Maka hikmah kenapa dilarang puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, ialah untuk memperkuat badan. Latihan, di bulan Syaban banyak puasa latihan. Jangan terus ada waktu jedahnya. Ada waktu untuk persiapan. Memperkuat diri dengan dia berbuka puasa. Tidak puasa. Untuk masuk ke dalam Ramadan. Puasa Ramadan. Dalam keadaan badannya menguat kembali. Hikmah yang kedua. Khasyiatu. Ikhtilatin nafli bil fardhi. Khawatir. Dikhawatirkan. Tercampur antara puasa yang sunnah. Dengan puasa yang wajib. Dikhawatirkan bercampurnya. Puasa yang sunnah dengan puasa yang wajib. Sebab kalau dia berpuasa sehari. Atau dua hari sebelum Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan puasa Ramadan. Maka berarti tidak ada pembatasnya. Tidak ada pemisah antara puasa yang sunnah dengan puasa yang wajib. Sehingga hikmahnya sehari atau dua hari sebelum Ramadan jangan puasa. Supaya ada pemisah. Ini yang puasa sunnah Syaban. Yang ini puasa yang wajib Ramadan. Hikmah yang ketiga. Hikmahnya ialah ihtiyatan di Ramadan. Kehati-hatian untuk Ramadan. Untuk kehati-hatian dengan Ramadan. Ini tiga hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang larangan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Ala kulli hal, apapun hikmahnya, apapun alasannya, yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian melarang kaum muslimin untuk puasa muqaddimah Ramadan. Puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Dan kita meninggalkan atau menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW. Baik diketahui hikmahnya ataupun tidak diketahui hikmahnya. Hadza waqi'. Kemudian pembahasan yang terakhir. Permasalahan-permasalahan sebelum Ramadan. Ialah permasalahan siyam yaum syak. Puasa pada hari yang meragukan. Yaum syak ya ikhwan. Hari-hari yang meragukan. Menurut jumhurul ulama. Menurut kebanyakan para ulama ialah. Malam 30 Syaban. Yaitu malam 30 Syaban. Apabila ru'yatul hilal terhalangi oleh mendung atau awan atau asap atau yang semisalnya. Ini yang disebut dengan yaum syak, hari-hari yang meragukan. Paham ya? Tanggal 29 Syaban waktunya orang untuk ru'yatul hilal. Agak tak? Para sore harinya datang ke tempat-tempat yang dimungkinkan untuk hilal terlihat. Kaum muslimin bersiap-siap untuk ru'yah. Namun ru'yah tadi gagal. Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan ada mendung. Atau tertutup oleh awan. Atau oleh asap tebal. Atau yang semisalnya. Sehingga terhalang dari ru'yatul hilal. Itu namanya apa? Yaum syak. Sehingga tanggal 30-nya. Ataupun puasa ketika itu. Puasa atau enggak puasa. Itu pembahasannya. Saya paham ya? Ada pembahasannya. Tentang masalah ini. Ikhwan fillah azakumullah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Hukum berpuasa yaum syak. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat hukumnya haram untuk berpuasa. Hukumnya haram untuk berpuasa pada hari ini. Mereka berhujjah dengan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari mu'allaqa ta'liq, dan disambung sanadnya oleh Al-Khamsah yakni Ashabu Sunan dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dan Al-Imam Ibn Hibban. Hadis ini khana bin azabumullah hasan bi syawahidihi. Dia hasan dengan penguat-penguatnya, dengan dua jalannya, dan sahih dengan penguat-penguat yang lainnya. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana yang diceritakan sama Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir mengatakan, Man shama al-yawma alladhi yushakku fihi, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi, faqad asa Abul Qasim. Para siapa yang berpuasa pada hari-hari yang masih diragukan padanya, maka sungguh dia telah durhaka, durhaka kepada Abul Qasim, durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pernyataan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Para siapa yang berpuasa pada hari-hari yang masih diragukan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menunjukkan haramnya berpuasa pada hari. Mereka juga berhujjah dengan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza ra'aytumu fasumu, wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru, fa in humma 'alaykum fa'aftiru lah." Wa li Muslim, "Fa in ughmiya 'alaykum fa'aftiru lahu 30." وللبخاري فأكمل العدة 30، وللبخاري من حديث أبي هريرة فأكمل عدة شعبان 30. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبو سبتة، إلى kalian telah melihat hilal maka berpuasalah, dan bila kalian telah melihat hilal maka berhari rayalah, fitrilah kalian. Dan bila kalian mengalami mendung, dibikin mendung atas kalian, maka kira-kirakanlah. Ada pun riwayat Muslim dengan lafaz, bila mendung maka hitunglah bilangan Syaban 30 hari. Riwayat Bukhari dengan lafaz, maka sempurnakanlah bilangannya 30 hari. Riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz, maka sempurnakanlah bilangan Syaban 30 hari. Asyairu bihada ya khana fitina asakumullah. Iyalah, kalau pada malam 29 Syaban hilal tidak terlihat dikarenakan mendung, atau dikarenakan awan, atau dikarenakan asap, atau yang semisalnya, maka pada tanggal 30-nya kaum muslimin tidak berpuasa, menggenapkan bilangan Syaban 30 hari. Terban, menggenapkan bilangan Syaban 30 hari yang dikenal dengan istilah ikmal. Paham ya? Dikatakan ikmal, yakni menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Dan pada tanggal 30 itu ikhwanul fillah azakumullah, hukumnya haram untuk berpuasa. Dengan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, "Man shama al-yawma alladhi yashku fihi faqad ata Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih meragukan, maka sungguh dia telah berharga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada qaul jumhur. Jadi pahami, pendapat jumhur ini makruh. Pendapat yang kedua, pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berpendapat wajib berpuasa ketika itu. Wajib berpuasa ketika itu. Dengan keyakinan ketika itu ialah Ramadan. Paham ya? Jadi tanggal 30 Syakbannya itu wajib puasa. Dengan keyakinan telah masuk Ramadan, kata Imam Ahmad. Beliau berhujjah dengan hadis Abdullah bin Umar yang di atas. Riwayat Bukhari Muslim dengan lafaz fa in ghumma alaikum faqturulah. Fa in ghumma alaikum faqturulah. Bila kalian mendung, dibikin mendung, maka faqturulah. Kalimat faqturulah menurut beliau rahimahullah maknanya ialah bayyiqu alaihi. Bayyiqu alaihi. Persempitlah. Persempitlah bulan Syaban. Yakni langsung digenapkan. Cukup dengan 29 hari. Berarti tanggal 30-nya dinyatakan masuk Ramadan. Itu maksudnya. Beliau berhujjah dengan ayat Allah. Tentang Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam. Fadhanna allan nafsira alaihi. Fadhanna allan nafsira alaihi. Nabiullah Yunus mengira bahwasanya kami tidak bisa mempersempit keadaannya. Juga dengan ayat Allah yang lainnya. Ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki dan mempersempit rezeki bagi orang yang Allah kehendaki pula. Ini dua ayat yang menunjukkan bahwasanya pengertian faqturulah ay dayyiqu alaihi. Sehingga maknanya kana bidin azakumullah dipersempit bilangan Syaban hanya dihitung pada batas minimalnya yaitu hanya dihitung 29 hari. Jadi paham ya? Sehingga mesti setiap tanggal 30 Syaban itu pasti Ramadan kata beliau. Pasti Ramadan sehingga wajib untuk berpuasa karena Ramadan. Mereka beliau juga berhujjah dengan perbuatannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, perbuatannya Aisyah radhiyallahu taala anha, perbuatannya Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya. Ada pendapat yang kedua. Paham ini ya? Jadi paham ini. Sehingga kalau pada tanggal 29 Syaban ru'yah mendung atau ada awan atau ada asap atau yang lainnya yang menghalangi kita dari hilal, maka kata beliau besoknya wajib puasa dengan keyakinan telah masuk Ramadan. Atau berhujjah dengan hadis, hadis di atas dan juga berhujjah dengan perbuatan sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pendapat yang ketiga ialah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, annal marji' ila ra'yil imam fi shaum wal fitri. Kalau tanggal 29 tadi mendung, ya kembalinya kepada pemerintah. Kembalinya kepada penguasa dalam bab puasa atau dalam bab hari raya. Jadi paham? Ini pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Dikembalikan kepada penguasa. Kalau penguasa mengatakan ikmal, ikmal. Kalau penguasa mengatakan puasa, puasa. Kalau penguasa mengatakan ikmal, ikmal. Kalau penguasa mengatakan hari raya, hari raya. Tergantung penguasanya. Ila ra'yil imam. Ada tiga pendapat. Tentang permasalahan yaumusyak. Hukum puasa pada yaumusyak. Wasahih. Dan yang rajih, yang kuat ialah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama yang menyatakan haram, hukumnya haram berpuasa pada yaumus syak. Hukumnya haram berpuasa pada hari-hari yang meragukan. Maksud? Dengan argumentasi yang mereka bawakan. Adapun argumentasi yang dibawakan oleh pendapat yang kedua, fa in huma alaikum fakturulah, ini dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Pengertian fakturulah ialah fakturulahu salatin, atau fa'akmilul iddata salatin, atau fa'akmilul iddata sya'bana salatin. Itu pengertiannya. Sehingga pengertian fakturulah yaitu dikira-kirakan dari sisi hisabnya, hitungan bulangan sya'bannya. Yakni bukan bagi hisab, yakni bulangan sya'ban digenapkan 30 hari ikmal, dan kemudian pada hari yang berikutnya berpuasa. Dengan riwayat yang sama dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan juga dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa akmilu 'iddata sya'ban 30. Adapun yang mereka nukil dari perbuatan sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, fal jawab, maka jawabannya ialah al ibratu bima rawa la bima ra'a. Ada faedah. Paham? Al ibrah bima rawa la bima ra'a. Yang dianggap, yang dijadikan sebagai pegangan ialah apa yang diriwayatkan oleh sahabat tadi. Paham? Itu pegangan kita. Bukan pendapat sahabat tadi. Paham ini ya? Kenapa kau demikian ya kawan? Sebab Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah telah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan makna pendapat jumhur ulama. Sementara beliau sendiri pendapatnya tidak sesuai dengan riwayat yang beliau bawakan. Ya kan? Riwayat hadisnya itu hujjahnya jumhur. Pendapatnya beliau pribadi beda dengan jumhur. Maka kata para ulama, al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Yang dianggap ialah riwayat Ibnu Umar, hadis yang beliau riwayatkan, bukan pendapat beliau semata. Paham? Selesai urusan. Hakadah. Hada wa sahih an nabiyyi na'zakumullah. Dan pendapat jumhur ulama ini ikhwan yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Abdul Hadi Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Imam As-San'ani, Al-Imam As-Syaukani, dan yang lain-lainnya dari kalangan para ulama kaum muslimin, mereka merujukkan menguatkan pendapat jumhur ulama, hukumnya haram berpuasa pada yaumus syak. Mafhum? Hah? Mafhum. Hakadha ya ikhwan. Hadha wa sahih. Dan kita melihat di sini ikhwan fillah azzakumullah, tidak ada satu pendapat pun dari pendapat-pendapat yang disebutkan tadi yang menyatakan marjiknya ialah hisab. Tidak ada. Yang ada ialah haram puasa, atau wajib puasa, atau kembali pada penguasa. Ya kan? Tidak ada satu pendapat pun yang menyatakan kalau mendung berarti dihisab dulu. Siapa tahu? Kelihatan. Paham? Siapa tahu? Kelihatan. Ada yang namanya hisab. Pak, inilah yang namanya ahli usul. Dukun dia. Siapa tahu kelihatan. Bok yao. Kelihatan. Allahumma'ala. Tidak ada satu ulama pun yang menoleh atau membicarakan masalah hisab dalam bab ini. Sehingga dalam bab ini Yang sahih ialah kita harus ikmal, menyempurnakan puasa, menyempurnakan Syaban 30 hari. Dan itu yang sahih. Dan pendapat yang lainnya mengatakan langsung puasa karena Ramadan. Selagi yang mengatakan bahwasanya itu kembali kepada penguasa. Tidak menyinggung hisab sama sekali. Saya hati insyaAllah pembahasan masalah hisab. Selesai pembahasan tentang masalah yang berkaitan sebelum Ramadan. Sekarang permasalahan berikutnya. Ialah permasalahan seputar ru'yatul hilal. Baik. Pembahasan yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah. Ialah masyru'iyat ru'yatul hilal li shaum wal iftar. Disyariatkan untuk melihat hilal. Untuk menetapkan satu Ramadan dan menetapkan satu Syawal menggunakan ru'yatul hilal. Dan ini khonafitina azakumullah, prinsip kaum muslimin, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan yang beliau ajarkan kepada kaum muslimin. Demikian. Beliau menganjurkan kaum muslimin untuk yang namanya ru'yatul hilal. Dengan dasar ayat Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah qul huwa mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah bahwasanya hilal itu ialah waktu-waktu untuk manusia dan waktu-waktu untuk haji. Nah, juga berhujjah dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahihah yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dan para ulama ahli hadis yang lainnya. Yang memerintahkan kaum muslimin untuk ru'yatul hilal, menetapkan satu Ramadan atau satu Syawal. Di antaranya hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim yang disebutkan di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru." Bila kalian melihat hilal, bila kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Dan bila kalian telah melihat hilal, maka berbuka puasalah kalian, yakni berhari raya. Wah, jelas hadisnya. Puasa Ramadan atau Syawal itu dikaitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan yang namanya ru'yatul hilal. Hadis yang kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim aidha dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaykum فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ." Jelas hadisnya. Beliau mengatakan, hendaklah kalian wahai kaum muslimin berpuasa. Karena apa? لِرُؤْيَتِهِ. Karena kalian melihat hilal. Dan berbuka puasalah kalian. Berhari rayalah kalian. Karena apa? لِرُؤْيَتِهِ. Karena melihat hilal. Ini sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk ru'yatul hilal, melihat hilal untuk penetapan satu Ramadan atau satu Syawal. Dan ini tidak hanya disabdakan oleh beliau saja. Tetapi ini khonabiti na'asakumullah yang dipraktikkan di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud wal-Hakim wa Ibn Hibban isnadun sahih, dengan sanad yang sahih, dari sahabat Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengisahkan, Tara annasul hilala. فأخبرتُ النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر بصيامه. Wah. Kata Ibn Umar, orang-orang kaum muslimin itu saling melihat hilal di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya telah melihat hilal, maka beliau pun berpuasa karena ru'yah saya, dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa karena ru'yatul hilal saya. Wadah dikatakan di sini ara annas, tidak hanya satu dua orang saja yang ru'yatul hilal, tetapi kaum muslimin ketika itu. Dan ini dilakukan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikrarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau beramal mengamalkan ru'yatul hilal sebagian sahabatnya, yaitu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam bab ini, menunjukkan kepada kita ikhwan fillah azakumullah bahwasanya untuk menetapkan satu Ramadan, untuk menetapkan satu Syawal, itu dengan cara ru'yatul hilal. Inilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini pula yang diamalkan oleh beliau sallallahu alaihi wa sallam. Ini pula yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini ya. Padahal ikhwan fillah azakumullah, pada waktu itu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang namanya ilmu falak, ilmu perbintangan, ilmu nujum, itu sangat marak, sangat masyhur, sangat ma'ruf di zaman mereka. Mereka biasa menggunakan bintang untuk menunjuk arah, sebagai penunjuk arah. Mereka biasa menggunakan bintang untuk menunjuk ke arah kiblat dan yang semisalnya. Namun tidak ditoleh sama sekali oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan beliau mengamalkan dalam kesehariannya, dalam Ramadannya, dengan ru'yatul hilal. Bahkan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk ru'yatul hilal. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasul yang baku, yang tidak bisa berubah, ialah ru'yatul hilal untuk penetapan satu Ramadan dan penetapan satu Syawal. Mafhum. Dan menunjukkan pula kepada kita bahwasanya yang namanya hisab itu tidak ditoleh, tidak digubris sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita kaum muslimin sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kaum muslimin yang bernafikan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita juga tidak boleh menggubris, tidak menoleh pula sesuatu yang tidak digubris, yang tidak ditoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Maka pembahasan yang berikutnya ialah apa hukumnya menggunakan hisab untuk penetapan satu Ramadan atau penetapan satu Syawal. para ulama kita, generasi demi generasi, menjelaskan kepada kita bahwasannya dalam penetapan satu Ramadan atau satu Syawal itu sama sekali tidak menoleh, tidak memegangi yang namanya hisab. Dikarenakan telah jelas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang masalah ru'yatul hilal. Kita bacakan beberapa penjelasan para ulama tentang masalah ini supaya kaum muslimin tahu bagaimana penjelasan-penjelasan para ulama tentang masalah ini, supaya jangan dikira hisab itu hanya muncul, baru muncul di zaman-zaman tahun 2000-an ini saja. Enggak. Tetapi yang namanya hisab sudah ada di zamannya Rasulullah SAW. Sudah ada di zamannya para ulama kita dulu. Sudah kuno. Sudah kuno yang namanya hisab itu. Sehingga tinggal kita nukil saja keterangan-keterangan para ulama kita. Supaya kaum muslimin tahu. Ternyata sudah dibahas terlebih dahulu oleh para ulama kita. Dan ternyata tidak ditoleh sama sekali oleh para ulama kita. Bahkan mereka menyatakan larangan untuk menggunakan hisab. Di antaranya. Di antaranya. Dikatakan oleh Ibnu Bazizah. Al-Imam Ibnu Bazizah. Sebagaimana dinukil oleh Al-Hafiz rahimahullah dalam Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Bazizah berkomentar tentang yang namanya hisab. Beliau mengatakan, huwa madhhabun batil. Qad nahat asy-syari'atu fil khawdhi fi 'ilmi an-nujum. لأنها حدث وتخمين ليس فيها قطع. Beliau mengatakan mazhabnya ahli nujum, mazhabnya ahli hisab, ialah mazhab yang batil, kata beliau. Yang ngomong bukan saya loh ya. Saya cuma nukilkan saja loh Pak. Ibnu Bazizah yang mengatakan demikian. Mazhabnya ahli hisab itu mazhab yang batil. Syariat Islam telah melarang kita untuk berdalam-dalam di dalam mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Sebab yang namanya ilmu nujum itu ialah hanya praduga, hanya perkiraan, dan tidak ada kepastian di dalamnya. Ayo. Itu yang namanya ilmu nujum, ilmu praduga, ilmu mbok yao. Mbok yao ketok, mbok yao enggak. Itu yang namanya ilmu nujum. Sesungguhnya yang namanya ilmu nujum itu takhmin. Hanya semata-mata praduga, prasangka, dugaan, mbok yao. Siapa tahu, siapa kira, siapa sangka. Itu yang namanya ilmu nujum. Dan tidak ada kepastian padanya. Dan Islam telah melarang kaum muslimin untuk beragama dengan yang seperti ini. Sehingga beliau mengatakan madhaban batil. Madhab yang batil. Yang namanya ahli hisab itu. Kalau mau marah, marah sama Ibnu Bazizah. Juga dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Battal. Ketika beliau membawakan hadis-hadis tentang masalah ru'yatul hilal. Beliau mengatakan. Fil hadis. Daf'un. Limura'atil munajjimin. Munajjimin. Wa innamal mu'awwalu alaih. Ru'yatul hilal. Waqad nuhina 'anit takalluf. Ini ucapannya Ibnu Battal. dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, hadis tentang ru'yatul hilal, menolak perkiraan-perkiraan, dugaan-dugaan ahli nujum dalam bab ini, yang digunakan, yang dijadikan sebagai rujukan, yang dijadikan sebagai pegangan, ialah ru'yatul hilal, kata beliau. Dan kami, kita kaum muslimin, dilarang untuk takalluf, memberat-beratkan diri. Rasulullah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala lisani rasulih, wa ma ana minal mutakallifin, dan saya bukan termasuk orang-orang yang memberat-beratkan diri, kata Rasulullah. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, halakal mutanatti'un, 3 kali beliau mengatakan demikian. Binasa, sungguh binasa orang-orang yang memberat-beratkan dirinya dalam beragama. 3 kali beliau mengatakan demikian. Dan yang termasuk takalluf, yang termasuk tanatti', yang termasuk tasadduq, yang termasuk ta'amuk, kafir sekali. Yang termasuk tindakan memberat-beratkan diri dalam bab ini ialah menggunakan ilmu nujum untuk menetapkan mulainya satu ibadah atau mengakhiri satu ibadah. Ayo. Yang mau binasa silakan binasa. Yang jelas kita tidak mau binasa. Hati-hati. Ini berita Rasulullah yang termasuk ancaman dari beliau. Yang kepengin binasa ya monggo. Nah, adapun kita kaum muslimin, kita enggak ingin kemudian binasa dengan doa celaka dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, beliau ini termasuk ulama besar Mesir. Ulama Mesir di zamannya. Alladhi aqul, katanya Ibnu Daqiq, yang ingin saya nyatakan sekarang, a innal hisaba la yajuzu an yu'tamada alaihi fi shaumi. Kaas mengatakan demikian. Yang ngomong bukan saya loh pak. Yang ngomong ialah Ibnu Daqiq Al-Aid. Dia mengatakan, yang ingin saya tekankan sekarang ialah bahwasanya hisab itu tidak boleh dipegangi dalam urusan puasa. Bahkan beliau mengatakan di akhir pernyataannya, wa fi i'tibari dhalik ihdathu syar'in lam ya'zan bihillah, menganggap hisab, menggunakan hisab dalam puasa Ramadan atau Idul Fitri berarti mengada-adakan syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ancamannya keras. Allah mengancam kaum musyrikin. Yang saya bacakan sekarang kaum musyrikin, bukan ahli kitab. Saya kalian tahu. Allah mengancam kaum musyrikin ketika mereka membuat syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka-mereka kaum musyrikin itu memiliki sekutu-sekutu, memiliki syarik-syarik selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah mengancam. Maka termasuk dalam bab membuat syariat baru, membuat syariat baru ialah menggunakan hisab dalam permasalahan puasa. Demikian pernyataannya Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Aid. Duhai celakanya. Kalau kemudian perkara ini yang dikatakan oleh beliau Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah termasuk mengada-adakan syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah, kemudian dijuluki dengan gerakan tajwid, dijuluki dengan gerakan pembaruan agama. Ya benar, gerakan pembaruan agama baru yang bukan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya agamamu. Ada pernyataannya Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Aid. Kalau mau ngamuk, ngamuk sama beliau. Orangnya di Mesir sudah meninggal. Yang lainnya, Al-Imam Siddiq Hasan Khan. Al-Qanuji Al-Husaini Al-Hindi. Beliau ini salah seorang ulama besar India di zamannya. Tadi Mesir, saiki India. Oh, orang apa? India. Dan kamu kira yang namanya India itu pinten joget tok. Salah itu. India juga menyimpan ulama-ulama besar. Rata-rata mereka adalah murid-muridnya Al-Imam Syaukani rahimahullah dari Yaman. Dan murid-muridnya Al-Imam Al-Muallimi Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani dari Yaman. Beliau ini, Siddiq Hasan Khan, masih memiliki garis nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk keturunannya Al-Husain bin Ali. Sehingga beliau mengatakan Al-Husaini. Makhum, berarti Al-Husain. Hati-hati lho. Ya, baik yang ngomong. Beliau mengatakan, wa tauqit fil ayyam wasyuhur fil hisab bid'atun bittifaqil ummah. Beliau menyatakan menetapkan waktu dengan hari, untuk hari atau untuk bulan menggunakan hisab itu ialah bid'ah, kebid'ahan dengan kesepakatan umat. Umat ini yang boleh bawakan kesepakatan umat, berarti dikarenakan kaum muslimin Indonesia itu senang dengan madhab. Kamu harus tahu ya kaum muslimin, bahwasanya madhab empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, masuk dalam kesepakatan ini. Sehingga Imam madhab empat itu semuanya menggunakan ru'yatul hilal, tidak menggunakan hisab. Tidak tahu mau ikut madhabnya siapa. Oh, saya kan orangnya Syafi'iyah. Saya kan madhabnya Syafi'i. Nah, kalau Syafi'i bukan menggunakan hisab, Pak. Tapi menggunakan ru'yah. Oh, saya kan madhabnya Hambali, Imam Ahmad. Imam Ahmad apalagi? Kencang. Mengamalkan sunnah. Menggunakan ru'yah, Pak. Bukan menggunakan hisab. Apalagi. Oh, Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kan ashabur ra'i. Ya, kan ashabur ra'i memang dia. Tapi yang satu ini, dia sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Mau apa? Abu Hanifah sekalipun mengatakan menggunakan ru'yah dan hilal. Pemahaman. Ya Allah, Maliki. Maliki apa? Beliau Imam Malik juga termasuk orang yang kencang mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW menggunakan ru'yatul hilal. Ya ikut para sahabat. Jauh. Para sahabatnya Rasulullah yang saya bawakan tadi riwayatnya dari Abdullah bin Umar, mereka semuanya di zamannya Rasulullah SAW itu menggunakan ru'yatul hilal. Dan menurut siapa? Wah, kalau sendiri loh, ya ada melu ahli nujum. Allah dan Allah. Sadar ya muslimin, bukan sadar. Sadarlah dari lamunan anda. Sadarlah dari kecongkaan anda, dari kesombongan anda. Sok keminter. Ini sabdanya Rasul. Ini pernyataan para ulama. Ini amalannya para sahabat. Mereka semuanya menyatakan menggunakan ru'yatul hilal. Maka kemudian dengan pakai hisab itu piye? Melu sapa? Agama kamu itu ikut siapa? Ikut Rasul? Tidak. Ikut sahabat? Tidak. Ikut madhab empat? Ya tidak. Ya ikut ulama siapa? Siapa tahu ulama sekarang? Ya weh. Ada ulama sekarang. Pak Nukil kan ya. Nah. Ulama sekarang disebutkan dalam fatwa al-lajnah daimah, fatwa-fatwa yang digodok oleh para ulama besar zaman sekarang ini yang berada di mamlakah al-arabiyah as-saudiyah, Saudi. Biasanya kalau ada ulama Saudi ngomong Saudi loh ya. Macam-macam kan. Saudi. Saya ke Saudi. Mau apa? Ada Saudi. Yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Syekh Ibn Baz. Muftinya ketika itu. Dan yang lain-lainnya. Mereka ditanya tentang masalah hisab. Fatwanya panjang. Panjang. Menerangkan kerusakan-kerusakan bobroknya yang namanya hisab. Diwajakno BGN. Kesimpulan saja. Di akhir fatwanya mereka mengatakan Farruju'u fi isbati syuhur al-qamariyah ila ilmin nujum fi bid'il ibadat wa awil khuruj minha duna ru'yah minal bid'i allati la khayra fiha wa la mustanada laha minas syari'ati. Keliru nahune monggo mriki sing salah nahune ya monggo mriki latihan aku bareng-bareng. Mereka mengatakan maka setelah belum membawakan keterangan yang panjang lebar tentang masalah ini, maka merujuk kepada ilmu nujum, merujuk kepada ilmu perbintangan di dalam menetapkan bulan-bulan hijriyah, qamariyah, di dalam menetapkan awal ibadah atau akhir ibadah dengan tanpa mengamalkan ru'yatul hilal, maka itu termasuk kebid'ahan yang tidak ada kebaikannya sama sekali dan tidak ada sandaran syariatnya sama sekali. Kita punya mereka semua malah. Begitu. Ada ulama sekarang. Mereka semuanya berteriak-teriak tentang masalah. Ini pula yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Ini pula yang difatwakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Ini pula yang difatwakan dan diteriakkan oleh Asy-Syaikh Mubin bin Hadir dan murid-muridnya. Demikian pula para ulama besar zaman sekarang ini. Tidak ada seorang pun yang mengatakan hisab. Mereka semua mengatakan ru'yatul hilal. Terus melu sapa? Sudahlah. Kesimpulannya ikutnya ahli nujum. Bukan ikut para sahabat, bukan ikut hadis, bukan ikut para ulama kaum muslimin. Allahul musta'an. Dan cukuplah untuk membantah yang namanya hisab. dikokum terus, akhirnya dikasih hukumnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini dimasukkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Siyam, kitab berpuasa, setelah membawakan hadis tentang ru'yatul hilal. Beliau membawakan hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsibu asyahru hakadha wa hakadha." Sesungguhnya kami ini ialah umat yang ummi. Kami tidak menulis dan kami tidak menghisab. Bulan itu ialah begini dan begini. Maksudnya terkadang 30 hari, terkadang 29 hari. Maunya apa? Dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahih beliau dalam kitab Siyam untuk membantah ahli hisab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menetapkan Ramadan atau Syawal itu tidak menggunakan hisab sama sekali. Kata Rasulullah, "Wah, arek, mau apa lagi?" Allahul musta'an, Allahul musta'an. Yang kurang ajar ya. Ketika ada sebagian orang mendengarkan hadis ini, kemudian dia dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan tanpa sadar, tidak mengerti apa yang keluar dari otaknya, kemudian dia mengatakan, "Iya, karena dulu itu memang umat yang ummi, umat yang bodoh, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tidak bisa hisab, ya pantas kalau tidak pakai hisab." Nah, kalau sekarang kan umatnya sudah pinter, sudah canggih, sudah modern, sudah begini, sudah begini. Pakai hisab. Dul. Apa kamu kira yang namanya ilmu hisab? Apa kamu kira yang namanya ilmu nujum? Ilmu falak? Ilmu perbintangan? Tidak ada di zamannya Rasulullah SAW. Apa kamu kira di kalangan para sahabat tidak ada yang mengerti masalah ini? Justru para sahabat itulah yang paling mengerti tentang ilmu bintang. Yang paling mengerti tentang ilmu nujum. Yang paling mengerti tentang ilmu falak. Mereka itulah di zaman-zaman jahiliyah menentukan arah timur, arah barat, utara, selatan dengan bintang. Mereka itulah yang menentukan arah kiblat dengan bintang. Mereka itulah yang mengetahui musim ini, musim itu dengan bintang. Mereka yang ngerti sebelum kamu itu moncot di dunia ini. Hah? Kok kemudian dengan sombongnya kamu mengatakan demikian? La haula wala quwata illa billah. Dan yang kamu omongkan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu tuh enggak punya malu? Apa kamu tuh enggak punya malu? Kemudian menyatakan demikian pada Rasul kalian sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan demikian itu ialah untuk menjelaskan tidak ada hisab dalam urusan agama. Tidak ada hisab dalam urusan puasa. Yang ada ialah ru'yatul hilal. Tidak ditoleh sama sekali oleh beliau. Tidak digubris oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau mengatakan dalam hadisnya ini, "Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib." Mana betul? Iya kerja. Sok ngerti, sok anu. Apa kamu kira yang namanya hisab itu hanya kamu saja yang tahu? Semuanya tahu yang namanya hisab. Pak, gampang yang namanya hisab itu. Hah? Banyak yang ngerti di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi zaman itu yang namanya peradaban Romawi itu mencapai puncaknya. Yang namanya peradaban Persia itu mencapai puncaknya. Yang namanya peradaban Yunani kuno juga demikian. Dari sanalah sumbernya yang namanya ilmu nujum itu. Mereka tahu, tetapi tidak digubris, tidak ditoleh diinjek-injek sama Rasulullah SAW dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk rukyatul hilal. Gitu loh. Saya khawatir jangan-jangan tidak ngerti sejarah mereka-mereka ini. Taunya kitab ialah ilmu modern masa kini, temuan mutakhir terbaru masa kini yang tidak dijumpai dan tidak diketahui oleh umat sebelumnya. La ilaha illallah. Terlalu kici pikiran jenengan itu. Hah? Wawasan kamu itu terlalu sempit, kurang luas wawasannya itu. Kurang lebar, kurang panjang. Gitu. Lihat sejarah kaum muslimin. Lihat sejarah peradaban Romawi. Lihat sejarah Persia. Lihat sejarah Romawi. Lihat bagaimana sunnahnya Rasulullah SAW. Kamu akan tahu. Bahwasanya Rasulullah itu sangat tahu dan sangat mengerti tentang peradaban Romawi, tentang Persia, tentang Yunani, tentang yang lain-lainnya, tentang Yahudinya, tentang Nasraninya. Tapi itu semuanya tidak dikubur sama beliau. Dikarenakan beliau seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menetapkan syariat dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin untuk mereka jalani, sehingga yang namanya ru'yatul hilal itu agama kaum muslimin, sementara yang namanya hitam itu bukan agamanya kaum muslimin. Aywa. Warak. Ini yang namanya hitam. Tanya sama mereka, kamu itu pegangannya apa? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Mana keterangan para ulama-nya? Ila akhiri. Ada ayatnya. Allah mengatakan, walita'alamu adadas sinina wal hisab. Tuh kan, ada atau hisab. Yang mengingkari hisab siapa? Tidak ada yang mengingkari hisab. Tidak ada. Orang ngerti yang namanya hisab. Itu hitungan orang tahu. Satu tambah satu. Sama dengan dua. Orang tahu. Hisab. Yang dibahas sekarang ini bukan hisabnya. Tetapi yang dibahas sekarang ini ialah menggunakan hisab untuk urusan ibadah puasa. Itu yang dibahas. Hisab yang dilarang. Semata-mata hisab. Hitung-hitungan. Apa namanya ngitung. Apa namanya matematika. Perkalian, pertambahan, pengurangan. Untuk menentukan arahnya timur mana, baratnya mana. Tidak ada larangnya. Hisab itu ada wakil nyata. Yang diingkari oleh kaum muslimin. Yang diingkari oleh Rasulullah, para sahabatnya, dan para ulama yang dibacakan tadi nas-nas pernyataan mereka. Itu ialah menjadikan hisab sebagai sandaran untuk menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal. Itu yang dibahas. Itu loh Pak Dik. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Hakata ikhwan. Di antara ciri-cirinya, orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, mereka biasa bergantung dengan satu ayat, satu hadis, dengan tanpa melihat ayat-ayat yang lainnya, dengan tanpa melihat hadis-hadis yang lainnya yang menerangkan tentang masalah ini. Hah? Mereka itu ialah ya'khudhuna hadzin ala taraf. Mengambil agama ini di ujungnya saja. Ada ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tetapi kalau kaum muslimin itu mengambil agama itu dari semua sisi-sisinya, mereka melihat seakan-akan satu pembahasan yang kemudian mereka olah dengan nas dalilnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuahkan hukum syar'i yang berlandaskan Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Begitu. Tak kemudian jumput ujungnya tok, nah dapat satu loh ayatnya. Wah ada lagi hadisnya, saya dapat ini, inilah agama saya. Kalau modelnya kayak begitu itu, ya jebol agamanya kaum muslimin itu. Jebol. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Ini nasihat kepada kaum muslimin sekalian. Yang kita bacakan tadi ialah hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Yang kita bacakan ialah pernyataan-pernyataan para ulama kaum muslimin, bukan rekayasa. Kalau kepingin rujukan, silakan dilihat dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. karangan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau ini termasuk ulama besar mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah yang tinggal di Mesir, menjadi qadhi, menjadi hakim besar di Mesir ketika itu. Rujukan Fathul Bari syarah Sahih Bukhari dinukil di situ. Sudah dilihat pernyataannya Al-Imam Ats-Tsunani rahimahullah dalam Subulus Salam. Subulus Salam bukunya kaum muslimin yang biasa mereka baca. Lihat pula dalam kitab Ar-Rawdah An-Najiyah Siddiq Hasan Khan. Lihat pula dalam kitab Lajnah Daimah Fathul Daimah. Lihat pula dalam kitab Ihkamul Ahkam syarah Umdatul Ahkam Al-Imam Ibn Gafiqil A'in. Lihat pula dalam kitab At-Tanhid Ibn Abdul Bar. Lihat pula dalam kitab Al-Majmu' Shahihul Muhadzab, Al-Mughni, dan yang lain lainnya sekian banyak kitab-kitab besar para ulama yang lainnya. Kamu lihat, kamu baca, kamu rujuk, kamu telaah. Kamu akan mendapati di situ ternyata seluruh para ulama kaum muslimin berbagai macam madhab itu menyatakan menggunakan ru'yatul hilal dan tidak menggunakan hisab. Aywa. Paling pol jawaban kamu ya, oh maaf ini belum kelasnya. Ya kelasmu apa? Ya kelasnya saya ya ting. Yang tipis-tipis lah. Fathul Qarib, Fathul Mughith, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Ya, itu kelasmu. Makanya agamu kece kalau gini. Hah? Kelasnya itu yang lebih tinggi lagi. Kitab-kitab yang besar. Karya para ulama besar. Yang jilid-jilid, 30 jilid, 40 jilid, 15 jilid, 20 jilid. Waton! Kamu akan melihat di situ bagaimana keterangan-keterangan para ulama dengan dalil-dalilnya, ayat, wah hadis tentang masalah ini. Aywa, ya ilmiah permasalahannya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Kemudian, perkara yang terakhir, sebelum kita menutup majlis ini ialah, apa hukumnya menggunakan teropong ketika ru'yatul hilal? Ayo, bahas. Nanti ada yang masih ngomong, memang satu orang ini kolot. Kok kolot? Iya. Memang tidak tahu orang satu ini. Dia itu sekarang itu hidup di zaman modern. Tapi otaknya dia itu hidupnya di zaman unta. Di zamannya unta mereka itu. Iya. Coba kamu tanyakan sama mereka, apakah boleh menggunakan teropong untuk ru'yatul hilal? Langsung saja. Untuk masalah ini, Lajnah Daimah memberikan fatwanya. Demikian pula fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya menggunakan teropong untuk mendekatkan hilal supaya kelihatan menggunakan teropong, itu hukumnya yajuz, jaiz, diperbolehkan. Namun tidak wajib. Sebab, zahir hadis tentang masalah ru'yatul hilal, itu dengan mata kepala. Namun, kalau menggunakan teropong, supaya lebih kelihatan, dan supaya lebih jelas hilalnya, supaya mendekatkan hilal, lapa. Tidak mengapa diperbolehkan sebab tidak melanggar perkara syariah dan intinya ialah ru'yatul hilal bukan menggunakan hisab. Ada fatwanya para ulama. Maksud ini masuk dalam kaidah besar para ulama al-wasail laha ahkamul maqasid, yang namanya wasilah perantara itu memiliki hukum maksud. Yang kita maksud sekarang ialah ru'yatul hilal. Maka kalau kita menggunakan perantara teropong, itu tidak mengapa. Aywa. Itu. Jangan kamu kira Islam itu kolot. Islam itu luas pembahasannya. Berlaku untuk semua zaman, semua tempat. Cocok untuk setiap zaman, setiap tempat Islam itu. Hah? Karena prinsip syariatnya, agamanya itu mencakup semua yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dengan ayat, dengan hadis yang sedemikian rupa. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Insyaallah taala Pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah ru'yatul hilal dan sekaligus pembahasan tentang masalah persaksian-persaksian dalam bab ru'yatul hilal supaya kaum muslim paham tentang masalah ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.